kontak meret terus. Sekarang boleh masuk, lampunya udah hijau. Abang gak bisa masuk, ada truk kacang hijau. Bang jangan main kebun, belandong biarin kalem. Tidak jangan banyak ribut, duduk aja di dalam. Wawel ah, duh abang saleh masuk, lampu nyelat. Maaf, saya yang salah.